Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala guna melaksanakan salah satu perkara yang sangat penting kedudukannya di dalam Islam, yaitu kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil pelajaran-pelajaran berharga darinya. Karena dengan cara itulah kita dapat menambah keimanan-keimanan kita. Oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tatkala beliau memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya untuk merapat ke majelis ilmu, beliau panggil mereka dengan kalimat hayya bina nu'min sa', mari kemari, merapat kemari, kita menambah keimanan sejenak. Dan ikhwatifillah rahimakumullah, suatu yang tidak asing bagi kita sekalian bahwasanya memang Al-Quran sebagai wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemicu keimanan. Di mana tatkala hati itu tidak ada imannya, bisa dia memiliki iman karena dia mendengarkan Al-Quran. Hati itu ada kalanya dia lemah iman, menjadi kuat imannya tatkala dia mendengarkan Al-Quran. Begitu pula ikhwatifillah rahimakumullah, selain daripada Al-Quran sebagai wahyu yang diwahyukan kepada Rasul SAW juga adalah sunnah, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis-hadis Nabi SAW mempelajarinya, mendengarkannya dan mengkajinya juga bahagian daripada sekian cara untuk kita mendongkrak kualitas keimanan yang ada pada hati-hati kita yang kita semuanya tidak bisa menjaminnya akan terus dalam kondisi baik. Kita itu yang namanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah firmankan dengan jelas hal itu. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dalam semua sisinya. Tatkala termasuk di antara kelemahan seseorang, tatkala dia berprinsip, dia akan lemah dalam prinsip. Karena hatinya adalah hati yang ia takwalah. Hati manusia itu mudah berbolak-balik. Hati manusia itu susah untuk dia kokoh di atas satu prinsip, kokoh di atas satu perkara, kokoh di atas keimanan yang sama tingkatannya dan derajatnya. Oleh karenanya kita semuanya memerlukan perkara-perkara yang dapat memicu keimanan-keimanan yang ada pada hati-hati kita. Di antaranya adalah dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang semisal ini. kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, saudara-saudara kita ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berusaha komitmen untuk menjalani agama ini dengan landasan sunnah, dengan landasan al-jamaah, pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Kita bertemu dengan mereka, bersama-sama kita belajar dengan mereka, bersama-sama kita mengaji dengan mereka, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah upaya. Ini adalah upaya untuk kita sekali lagi mendongkrak kualitas keimanan yang ada pada hati-hati kita sekalian. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, pada pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita masih pada hadis yang ke-35 dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini, di mana kita masih ada pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan mengokohkan persaudaraan antara kaum muslimin kaum mukminin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling membelah. Dua ini yang kemarin kita bahas, yaitu Nabi SAW melarang kita untuk saling tabaghud, saling membenci. Nabi SAW melarang kita dari bertadabur, saling membelakangi dan saling menghajar, saling memboikot. Dan telah kita baca keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, bahwasanya kebencian yang dilarang di dalam hadis tersebut, begitu pula membelakangi dan memboikot yang dilarang dalam hadis yang ada bersama kita, adalah kebencian dan boikot yang disebabkan karena perkara-perkara duniawi. Kita tidak boleh saling membenci. Kita membenci saudara kita membenci kita, karena suatu perkara yang sifatnya adalah duniawi. Karena suatu perkara yang sifatnya mungkin hanya ketersinggungan pribadi, atau hanya suatu salah paham, kemudian dipanjangkan dengan adanya sikap permusuhan. Ini terlarang. Begitu pula al-hajar. Kita tidak diperkenankan untuk memboikot saudara kita. Begitu pula sebaliknya, saudara kita tidak diperkenankan untuk memboikot kita lebih dari 3 hari, karena perkara-perkara yang sifatnya adalah duniawi, urusan-urusan pribadi, ketersinggungan, kesalahpahaman, dan yang semisalnya. Dan juga telah kita baca keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya apabila kebencian dan hajar, boikot tersebut kita berikan kepada saudara kita muslim karena suatu pelanggaran syariat yang dia lakukan, maka hal ini adalah perkara yang dituntunkan, bukan perkara yang dilarang. Apabila ada seorang yang menampakkan keburukan dan setelah melalui fase nasihat, dia tidak mengindahkan nasihat yang kita berikan, dia justru malah tetap bersikukuh menampakkan kejelekannya di hadapan kita, maka orang yang seperti ini, di antara prinsip Islam, di antara prinsip iman adalah kita memberikan kepadanya al-bughdhu fillah, rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci dia bukan karena dianya, Tapi kita benci dia karena perbuatan maksiat, karena perbuatan kefasikan, perbuatan bid'ah yang dia lakukan, kita benci dia. Begitu pula dalam masalah hajar, ma'asyiral muslimin, apabila memang menuntut untuk memberikan maslahat terbaik kepada saudara kita yang terjatuh ke dalam kesalahan, setelah melalui jalur nasihat, setelah kita berikan masukan kepada dia, saran kepada dia, bahwasanya yang dia lakukan tidak elok, yang dia lakukan tidak apik, yang dia lakukan tidak seharusnya, tidak semestinya seorang mukmin melakukan hal itu, namun dia masih bersikukuh di atas kesalahannya, bersikukuh di atas penyimpangannya, maka tak mengapa bagi kita untuk memboikotnya selama hal itu diperkirakan dengan perkiraan yang kuat akan memberikan maslahat kepada orang yang kita boikot. Mungkin sebahagian kita bertanya, apakah hal ini dituntunkan di dalam syariat? Boikot karena perkara pelanggaran syariat. Jawabannya na'am. Kemarin telah kita bawakan sepenggal kisah tiga sahabat yang tidak mengikuti salah satu peperangan yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk seluruh para sahabat mengikut, yaitu ada Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain. Dalam kondisi keduanya tidak seperti orang-orang munafikin, yang manakala Nabi SAW pulang, orang-orang munafikin datang kepada Nabi menyampaikan uzur-uzur yang tak tahu itu benar atau salah, tak tahu itu benar atau dusta. Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya betul-betul mengakui kalau keduanya atau ketiganya adalah orang-orang yang bersalah. Tidak ada alasan bagi ketiganya untuk tidak mengikuti perang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi ketiga sahabat tersebut dengan boikot. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya itu diboikot selama 50 hari. Bahkan 10 hari terakhir dari 50 hari boikot tersebut, Nabi SAW memerintahkan istri-istri mereka, istri-istrinya Ka'ab bin Malik dan istri-istri sahabat, dua sahabat yang lain, untuk juga meninggalkan rumah suami-suami mereka untuk ikut serta memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabat tersebut, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain. Dan di hari itu, pada hari yang ke-50, tepat di waktu ba'da subuh, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah menerima taubat mereka, sehingga para sahabat di kala itu semuanya riang gembira, semuanya barakallahu fikum mengucapkan ucapan-ucapan selamat kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an atas apa yang beliau dapatkan dari ampunan dan penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah pada perbuatan hajar, boikot yang dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik. Dan juga ini tuntunan murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau kita baca bagaimana kisah beliau radhiyallahu taala an, tatkala memboikot salah seorang yang dianggap sebagai ahlul bidah karena dia suka bertanya-tanya, ya, suka mempertanyakan suatu ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat dalam Al-Qur'an ulama mengkategorikannya ada dua. Ada ayat-ayat muhkamah dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya tidak bisa ditarik ke sana kemari, maknanya jelas, difahami dengan satu pemahaman. Adapun ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang bagi sebagian orang adalah ayat-ayat yang sebagaimana namanya mutasyabih itu sama. Ayat-ayat yang sama, yang bisa dibawa maknanya ke sana dan kemari. Nah, makanya Allah firmankan bahwasanya orang-orang yang punya penyimpangan, amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang-orang yang di hatinya itu ada penyimpangan, zayg, ada penyimpangan, maka dia itu akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang sama. Ayat-ayat yang maknanya bisa ditarik ke sana dan kemari. Nah, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ada seorang yang disebut dengan Sabir ibn Asad. Mungkin sebagian kita pernah dengar, bagi yang belum pernah dengar bisa disimak kisahnya bagaimana kita nanti mendapati pelajaran boikot yang dipraktikkan oleh Umar radhiyallahu taala an, sehingga kita mengetahui bahwasanya Hajar boikot, tidak berinteraksi seorang ahlu sunnah dengan seorang ahlu bid'ah adalah sunnatus salaf, bimbingannya salaf, bimbingannya para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Sabir ibn Asad seperti itu perbuatannya, ya. Tatkala beliau mendapati ada tentara-tentara kaum muslimin, beliau menanyakan kepada mereka tentang ayat-ayat yang mutasyabihat yang tujuannya adalah ingin membuat ragu, ingin membuat ragu kaum muslimin tentang ayat-ayat Al-Quran, sehingga dia sodorkan ayat-ayat mutasyabihat. Tatkala perkaranya Sabir ibn Asal didengar oleh Khalifatul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, Umar memanggil beliau Sabir ibn Asal itu karena suatu pelanggarannya tadi, yaitu sering menyampaikan ayat-ayat mutasyabihat untuk menumbuhkan keraguan-keraguan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Maka Sabir dipanggil oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan tatkala bertemu dengan Umar, maka Umar pun berkata, tas'alu muhdath, kamu itu suka bertanya tentang perkara-perkara baru. Tas'alu muhdath, kamu suka bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelum, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang cukup keras dalam masalah-masalah pelanggaran, sehingga Sabir bin Asal sendiri disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi radhiyallahu rahimahumullah, begitu pula Ibnu Waddah di dalam kitab keduanya, bahwasanya Umar membawa Sabir ibn Asal ini ke tempat kebun kurma, ke tempat kebun kurma, kemudian dipukul itu punggungnya Sabir dengan pelepah kurma sampai beberapa kali. Dipukul bukan cuma satu kali, dipukul sampai beberapa kali. Kemudian tatkala Sabir ini merasa sudah tidak kuat, sudah terlalu lampau sakitnya, sudah terlalu sakit sekali, Umar membiarkannya sampai sakit yang dia derita itu sembuh. Setelah sembuh, panggil, pukul lagi, dipukul lagi sampai juga dia merasa sakitnya terlampau sakit, sudah tidak lagi kuat menahan sakit yang ada, Umar meninggalkannya lagi sampai sembuh sakitnya. Besoknya sembuh, pukul lagi sama Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Sampai-sampai Sabir mengatakan, tatkala ketiga kalinya akan dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kata Sabir, in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila. Kalau kamu ingin membunuhku, wahai Umar, bunuh aku dengan cara yang baik. Jangan pukul aku begini sampai mati. Kalau engkau ingin membunuhku, bunuh aku dengan cara yang baik. Akan tetapi, wa in kunta turidu an tudawiyani faqad wallahi bari'tu. Tapi kalau kamu dengan memukulku ini bukan ingin membunuhku, engkau ingin mengobatiku, mengobati penyakit syubhat tadi, ya, mengobati penyimpangan yang ada pada Sabir tadi, yang suka mencari ayat-ayat yang kurang jelas, ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya bisa ditarik ke sana dan kemari, kemudian disodorkan kepada orang-orang yang kurang belajar, supaya mereka ragu terhadap Al-Quran. Kalau kamu ingin mengobatiku dari perbuatan ini, faqad wallahi bari'tu. Demi Allah aku sudah sembuh. Aku enggak lagi mengulangi perbuatan yang aku perbuat. Sampai seperti itu. Baik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyudahi hukuman yang beliau berikan kepada Sobi, kemudian diizinkan Sobi itu untuk pulang ke kampungnya. Apakah sampai situ? Hukumannya Umar kepada seorang ahlul bid'ah yang menyebabkan banyak orang ragu terhadap urusan agama. Ternyata tidak. Kampungnya Sobi adalah kampung yang gubernurnya di kala itu adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Sobi diizinkan pulang ke kampungnya, dan dalam waktu yang sama Umar menulis suatu surat kepada gubernur beliau di daerah tersebut, yaitu sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, yang isi suratnya adalah alla yujalisahu ahadun minal muslimin. Jangan biarkan ada seorang pun yang duduk dengan Sobi dari kalangan kaum muslimin. Ini apa ini? Hajar, boikot. Ya. Sudah dihukum. Dan dia mengatakan, kalau saya sudah sembuh, saya tidak lagi akan mengulangi perbuatanku lagi. Tapi ternyata tatkala Umar mengizinkan dia pulang ke kampungnya, di kampungnya diperintahkan gubernur yang berkuasa di situ, yaitu Abu Musa, untuk menyampaikan kepada rakyat, jangan ada yang mendekati Sobi. Jangan ada yang duduk-duduk dengan Sobi. Jangan ada yang berteman dengan Sobi. Karena khawatir apabila penyakit lamanya itu muncul. Dijelaskan dalam dalam riwayat fashtadda dzalika, maka Sobi pun merasa sangat keberatan dengan kondisi yang beliau hadapi. Di kampung tidak ada yang ngajak ngomong, tidak ada yang ngajak berteman, tidak ada yang ngajak ngobrol sama sekali. Hingga akhirnya Abu Musa al-Ash'ari melaporkan kondisi terkini, kondisi yang ada tentang Sobi di kala itu kepada Umar, bahwasanya Sobi telah bertaubat dengan taubat yang bagus. Baru setelah itu Umar bin Khattab menuliskan surat kembali mengizinkan manusia untuk bertemu, berteman, duduk dengan Sobi Ibn Asad. Nah, dari kisah ini, dan ini kisah yang masyhur disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya hajar perkara boikot dalam perkara-perkara yang bersifat din, dalam perkara-perkara yang bersifat agama, ini adalah sunnatun muttaba'ah, sunnah yang diikuti dari sahabat. Suatu sikap yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang dipraktekkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, dan sikap yang dipraktekkan oleh banyak para salafun shalih rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Lihat ikhwati fil rahimakumullah, diceritakan dalam suatu riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam Ibn Wattah, begitu pula al-Imam Darimi dan al-Imam Al-Lalikai, kisah yang diceritakan oleh Asma Ibn Abdus Sab'i atau Asma Ibn Ubaid Al-Tab'i rahimahullah. Dikala itu diceritakan oleh Asma Ibn Ubaid, ada dua orang dari kalangan Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa ayat Ahlul Bid'ah. Orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, yang menyeru kepada kebid'ahan. Ada dua orang yang ingin bertemu dengan Muhammad ibnu Sirin, tapi ini yang mulia, Muhammad ibnu Sirin, muhaddis, ahli fikih, imam. Kemudian kedua ahlul bid'ah tadi berkata kepada Muhammad ibnu Sirin, ya Abu Bakar, Nuhadithuka bihadith. Wahai Abu Bakar, kami ingin menyampaikan kepadamu satu hadis. Ahlul bid'ah ingin menyampaikan hadis, bukan ingin menyampaikan perkara bid'ahnya. Mungkin awalnya seperti itu. Tidak menyampaikan perkara bid'ah. Dia izin kepada Muhammad ibnu Sirin untuk menyampaikan satu hadis saja. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, nah, saya tidak mau. Dua ahlul bid'ah tadi kembali bertanya, kembali berizin apa? Fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Kalau begitu, kalau tidak mau kami membacakan kepada engkau satu hadis, kami akan membacakan kepada engkau satu ayat saja dari Al-Qur'an. Satu ayat dari Al-Qur'an. Muhammad bin Sirin menjawab, "La, saya tidak mau." La taqumani 'anni aw la aqumana. Kalian yang pergi dari sini atau aku yang pergi. Dengan tegas. Dan ini menunjukkan sikap kerasnya Muhammad bin Sirin kepada ahlul bidah. Sampai seperti itu. Mau diperdengarkan ayat, tidak mau diperdengarkan hadis oleh ahlul bidah, tidak mau. Sampai-sampai mengusir seperti itu. Kalian berdua yang pergi atau kami yang pergi. Ternyata dua orang tadi pun memilih untuk pergi, dan kemudian murid-murid Muhammad ibn Sirin yang ada di sekitar beliau di kala itu bertanya, "Ya Abu Bakar, wa ma kana 'alaika an yaqra'a 'alaika ayatan min kitabillah ta'ala?" Wahai Abu Bakar, kenapa gerangan engkau tidak mau mendengar satu ayat saja yang mereka bacakan? Kemudian kata Muhammad bin Sirin, "Inni khashitu an yuqra'a 'alayya ayatun fayuharrifaniha fayaqarra dhalika fi qalbi." Aku khawatir kalau seandainya mereka berdua membacakan kepadaku satu ayat, kemudian keduanya mentafsirkan dengan tafsir yang menyimpang. Keduanya mentafsirkannya dengan tafsir yang menyimpang. Mentahrifnya, merubah maknanya kepada perubahan makna yang batil. Aku khawatir kalau seperti itu terjadi, fayaqarru dhalika fi qalbi, sehingga hal itu menetap dalam hatiku. Hal itu bercokol di dalam hati. Lihat sekelas Muhammad bin Sirin, murid seorang sahabat. Ya. Atau bahkan bukan hanya seorang sahabat, muridnya para sahabat radiyallahu anhum ajma'in, khawatir terhadap ayat yang dibacakan oleh ahlul bid'ah. Karena kekhawatiran beliau akan adanya makna-makna yang disampaikan oleh ahlul bid'ah ketika telah menyampaikan ayat, dan makna ayatnya itu menyimpang. Makna ayatnya salah. Makna ayatnya keliru. Makna ayatnya mengandung tahrif, tafsir yang batil. Sehingga Muhammad bin Sirin memilih untuk sama sekali tidak mau mendengar dari ahlul bid'ah, meskipun itu ayat, meskipun itu hadis. Ini semuanya sekali lagi ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bagaimana para salafunas saleh, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in adalah orang-orang yang sangat keras sikapnya terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Sehingga dalam masalah tabaghadu dan tadabaru tidak termasuk membenci ahlul bid'ah di sana, tidak termasuk menghajar ahlul bid'ah di sana. La tabaghadu, jangan kalian membenci. Kebencian yang dibangun di atas perkara-perkara duniawi, perkara-perkara ketersinggungan. La tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Tidak boleh kita saling menghajar di atas 3 hari. Yang diizinkan cuma 3 hari menghajar kalau dalam urusan-urusan duniawi. Kalau dalam perkara-perkara agama, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa lebih dari itu, selama ada maslahat yang barakallahu fikum diduga kuat akan teraih dengan adanya sikap hajar yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wala yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'dih. Dan janganlah salah seorang kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Jadi kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apabila ada seseorang yang sedang membeli kepada saudara kita, sedang melangsungkan akad jual beli, sebelum akad jual belinya selesai atau batal, kemudian kita menyengaja masuk dalam transaksi keduanya untuk menawarkan barang kita dengan barang yang dengan tawaran harga yang lebih murah. Fulan saudara kita jual baju 300 ribu, masih dalam akad tawar menawar, atau mungkin masih dalam akad bertanya harga, artinya belum ada keputusan akhir dari penjualan itu, jadi atau tidak fulan beli kepada saudara kita baju seharga 300 ribu. Transaksinya belum selesai, kemudian kita menyengaja japri kepada orang yang mau beli tadi, jangan beli kepada fulan ya, mahal 300 ribu, anak kasih antum 270. Ini yang dilarang dalam hadis ini. Wala yabi ba'dukum 'ala bay'i ba'dih. Jangan sebahagian kalian menjual atas penjualan yang lain. Biarkan orang tersebut membeli dari saudara kita. Kalau seumpamanya nanti tidak jadi, baru silakan masuk. Jangan mengganggu proses transaksi yang sedang dilakukan antara dua orang dengan kita menawarkan harga yang lebih murah. Yang seperti ini sangat-sangat rawan untuk menimbulkan yang namanya perselisihan, sangat-sangat rawan untuk menimbulkan yang namanya ketidaksukaan. Dan inilah barakallahu fikum perkara-perkara yang sering terjadi di pasar. Makanya tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam hadis itu adalah al-aswaq, pasar-pasar. Ya. Inna ahabbal biqa'i ila Allah masajiduha. Wa inna ahabbal biqa'i wa inna abghadhal biqa'i ila Allah aswaquha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Masjid-masjid ini adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan dari semua tempat yang ada di muka bumi, yang paling Allah benci adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Kenapa? Di pasar-pasar itu tidak sedikit yang namanya pelanggaran syariat, pelanggaran dalam masalah jual beli, pelanggaran dalam masalah transaksi-transaksi, dalam masalah akad hutang piutang, dalam masalah akad pinjam meminjam atau transaksi jual belinya, macam-macam. Karena tidak semuanya orang paham agama. Makanya kalau di masanya para sahabat radhiyallahu anhum tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang sudah belajar fikih tentang jual beli. Itu di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kita menghasung sekali kepada para pedagang-pedagang, kepada para penjual, untuk kiranya mendalami ilmu fikih jual beli. Terbentang pembahasan yang cukup banyak untuk dipelajari dalam buku-buku fikih seputar tentang fikih jual beli. Karena itu adalah modal kita. Itu adalah modal kita yang biiznillah akan membantu kita dalam keberkahan jual beli kita. Jangan sampai karena suatu perkara yang sifatnya duniawi yang tidak seberapa, perkara-perkara yang sedikit, kemudian wallahul musta'an wa na'udzubillah min dzalik, kita terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak agama kita, dapat merusak persaudaraan kita, karena kita enggak paham urusan-urusan agama dalam perkara yang sedang kita geluti, perkara yang sedang kita tekuni, yaitu jual beli. Berdagang-berdagang saja tanpa ilmu sangat-sangat dikhawatirkan seorang terjatuh dalam perkara-perkara yang menjerumuskan, tidak punya modal. Gimana caranya mau berjualan? Saya tidak punya modal. Tertempel di pinggir-pinggir jalan. Anda butuh modal, hubungi kami. Gak punya ilmu, langsung hubungi. Namanya tidak punya ilmu. Butuh berapa? Butuh 20 juta. Spekulasi, wah sepertinya masuk. Meskipun nanti kembali 25 juta ke yang minjamkan, sepertinya masuk setelah saya putar-putar. Nah, namanya orang gak punya ilmu. Namanya orang gak punya ilmu. Nah, wallahu fikum. Makanya sekali lagi di masa para sahabat radhiyallahu anhu tidak masuk pasar kecuali orang yang sudah faqih. Orang yang sudah faqih, paham urusan fikih jual beli. Nah, yang dihindari adalah perkara-perkara semisal ini. Jadi di samping ilmu terkait dengan jual beli yang ada pada seseorang itu akan melindungi dia dari macam-macam transaksi-transaksi yang akan melahirkan uang-uang haram untuknya, juga ilmu terkait dengan jual beli yang dia pelajari akan melindungi dia dari perkara-perkara yang akan merusak ukhuwahnya dalam urusan transaksi-transaksi jual beli seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW di sini. Nah, begitu pula barakallahu fikum disebutkan dalam hadis yang lain yang semisal dengan menjual atas penjualan saudara kita yang itu tidak boleh dilakukan. Semisal dengan itu adalah melamar. Melamar seorang wanita yang sedang dilamar oleh saudara. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Uqmah bin Amir radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi SAW, al-mu'min akhul mu'min. Seorang mu'min itu saudara buat mu'min yang lain. Karena keduanya bersaudara, fala yahilu lil mu'mini an yabta'a 'ala bayni akhi, maka tidak halal bagi seorang mukmin untuk menjual atas penjualan saudaranya. Kalau saudaranya sedang melangsungkan akad jual beli, jangan masuk kepada transaksi itu agar batal hanya dengan iming-iming harga yang lebih murah. Wala yahtibu 'ala khitbati akhi. Nabi mengatakan seorang mukmin adalah saudara untuk mukmin yang lain, maka jangan dia melamar atas lamaran saudaranya. Jadi kalau ada seorang wanita yang sedang menjalani proses ta'aruf, proses perkenalan atau proses barakallahu fikum musyawarah, sedang proses nazar atau sedang proses khitbah, kita tidak boleh melamar wanita tersebut sampai saudara kita yang sedang melangsungkan proses pernikahan dengan wanita tadi menyudahi prosesnya. Artinya dia gak jadi. Kalau dia gak jadi, baru silakan masuk. Tapi kalau tatkala masih mungkin baru proses taruh ikhwah ini proses dengan akhwat fulana, ya, melangsungkan tukar biodata, nah, artinya sudah ada jalinan baik antar keduanya untuk saling bertekad di dalam apa, di dalam membina rumah tangga, ada sama-sama keinginan menikah. Kalau masih dalam proses, yang namanya khitbah itu kan seorang laki-laki mendatangi, ya, mendatangi wali dari perempuan, mengutarakan niat baiknya untuk mempersunting, apabila cocok untuk mempersunting wanita tadi. Dan ini adalah tuntunan syar'i. Tuntunan syar'i bagi seorang yang akan menikah, langsungkan khitbah. Dari khitbah tersebut maka akan diadakan proses-proses syar'i yang lain agar tujuan pernikahan itu tercapai. Sampaikan dulu maksud kepada orang tua, bukan maksud kepada akhwatnya langsung. Kalau seorang laki-laki langsung menyampaikan keinginan menikahnya kepada akhwatnya, nah ini yang dikhawatirkan terjatuh nanti dalam perkara-perkara yang menjerumuskan. Kalau seorang minat, ya, ingin istilahnya menyukai seorang wanita, maka hendaknya dia mendatangi orang tuanya, dan itulah khitbah. Kemudian setelah itu baru di barakallahu fikum diadakan proses ta'aruf, diadakan proses nadhar, ta'aruf jadi berkenalan dengan saling bertukar biodata dan semisalnya, kemudian nadhar seorang laki-laki melihat calon istrinya, begitu pula calon istrinya melihat calon suaminya. Nah, kalau dikira cocok, kemudian baru dilanjutkan kepada proses pernikahan. Nah, selama dalam proses khidbah tadi, baik dalam proses ta'aruf atau proses nadhar atau proses menunggu dan seterusnya, tidak diperkenankan seseorang untuk masuk melamar, ya, mengkhidbah seorang wanita tersebut padahal saudaranya sedang dalam proses dengan wanita tadi. Ini juga rawan, khawatir, rawan menimbulkan keretakan, rawan menimbulkan permusuhan. Nah, dan kemudian Nabi SAW mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setelah menyebutkan larangan-larangan di atas, Nabi SAW memberikan suatu perintah wa kunu ibadallahi ikhwan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa Nabi menyebutkan perintah ini setelah menyebutkan larangan-larangan dari perkara-perkara yang disebutkan di atas? Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwasanya wa fihi isyarah dalam sabda Nabi SAW ini, yaitu jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dalam sabda beliau ini ada isyarat ila annahum, bahwasanya mereka kaum mukminin idza taraqut tahasud, apabila mereka meninggalkan sikap saling iri dengki, watanajush, dan mereka meninggalkan sikap saling menipu, watabahud, meninggalkan sikap saling membenci, watadabur, meninggalkan sikap saling membelakangi, dan meninggalkan wabai'a ba'dihim ala bai'i ba'din, perbuatan-perbuatan licik dalam masalah transaksi jual beli, maka mereka akan kan ikhwan, mereka akan menjadi bersaudara, mereka akan erat persaudaraan. Wafi, dan juga dalam sabda beliau ini ada amrun, ada suatu perintah. Biktisabi ma yasiru al-muslimuna bi ikhwanan ala itlaq. Dalam hadis ini ada perintah untuk kita berusaha melakukan perkara-perkara yang akan menjadikan kita kaum muslimin menjadi bersaudara dengan persaudaraan yang kuat. Dengan kita saling menjalankan hak satu sama lain, apabila kita sebagai seorang yang bekerja kepada orang lain, kita laksanakan hak yang harus kita tunaikan. Kita sebagai karyawan punya hak yang harus ditunaikan kepada perusahaan, punya hak yang harus ditunaikan kepada pimpinan, tunaikan. Dengan itu biidznillahi ta'ala persaudaraan akan terjaga. Begitu pula seorang yang menjadi bos, seorang yang menjadi pimpinan, dia juga punya hak yang harus dia tunaikan kepada karyawan-karyawannya. Tunaikan perkara-perkara yang dapat menjaga ukhuwah, yang bisa menjaga persatuan. Begitu pula barakallahu fikum, di antara kita ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Dengan hal itu, biiznillahi ta'ala akan terjalin persaudaraan itu dengan jalinan yang kuat, dengan jalinan yang kokoh, sehingga apabila muslim itu bersaudara, muslim itu kokoh persaudaraannya, kokoh persahabatannya, mereka akan menjadi bangunan yang kuat, mereka akan menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang tidak akan terpatahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Masih ada lanjutan hadis yang ada bersama kita, masih terkait dengan hak-hak persaudaraan yang harus kita ketahui. Insyaallah ta'ala pembahasannya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab wa naktafi bihadal qadar. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiblat itu kan cuma dua, barat dan timur. Kalau negara kita menghadap ke Ka'bah, ke Ka'bah, berarti kiblat kita itu barat-barat. Tapi kalau kita melewati negara kita melewati dari Ka'bah, berarti kiblat kita ke timur. Ini cuma mengantisipasi nih sekarang yang muda-muda ini mencari orang masalah. Saya dilakukan bagogel, jadi mengharap kata, apakah bisa pakai? Atau memang percakapannya kiblat itu hanya barat dan timur, tidak ada utara dan selatan. Kedua, Ustaz, dalam keadaan salat, wajah itu hanya dua, diperbolehkan menghadap ke tempat sujud atau menghadap ke pandangan lurus ke depan. Apakah benar itu? Itu saja yang benar. Barakallahu fikum. Kiblat itu yang benar bukan barat atau timurnya, Mas, tahu saya. Tapi menghadap ke arah Ka'bahnya. Begitu. Tergantung kita berada, Ka'bah itu di sebelah mana. Kalau kita berada di daerah Indonesia, tentunya Ka'bah itu menghadap ke arah barat, cuman juga tidak barat lurus banget, ya kan? Baratnya agak menjorok ke utara sedikit, ya. Barat laut namanya. Nah, ada seperti itu, barat laut. Ka'bah, jadi kiblat kita ke arah sana. Dan tidak mesti, ya. Semua tempat kiblatnya adalah daerah ke arah barat. Tergantung apabila tempatnya itu berada di utara Mekah, berarti kan kiblatnya dia ke arah selatan, kan gitu. Seperti mana ini? Seperti daerah-daerah atas, ya. Daerah-daerah. Kemudian kalau suatu tempat itu tempatnya berada di selatan Mekah, ya berarti kiblatnya ke arah utara. Artinya kiblat itu bukan barat atau timur, tapi kiblat itu adalah menghadap ke arah Ka'bahnya. Sehingga menggunakan alat-alat yang sekarang ini ada, yaitu menggunakan fasilitas HP, ya, yang ditanyakan. Menggunakan fasilitas HP itu juga tidak semua HP punya fasilitas itu. Hanya HP-HP yang punya kompas. Dan HP tersebut sebenarnya untuk menunjukkan arah kiblat memanfaatkan arah kompas yang ada pada HP tersebut, yang dia bisa fungsikan itu arah kompas. Sehingga tetap sebenarnya mencari titik yang pas ke arah Ka'bah. Dan beberapa aplikasi kami sendiri coba terkait dengan kiblat ini. Kita coba ke arah kiblat yang sudah kita tahu. Seperti di rumah kami, kiblatnya ke arah sana, tahu arahnya. Kita coba beberapa aplikasi dan semuanya itu mengarah ke arah yang tepat. Kita coba juga di tempat-tempat yang lain yang kita juga sudah tahu kiblatnya. Kita coba aplikasi-aplikasi yang ada, aplikasi-aplikasi kiblat itu. Dan mengarah ke arah yang tepat juga. Berarti kan insya Allah ta'ala, aplikasi tersebut bisa kita percaya. Sehingga apabila kita berada di suatu tempat yang kita nggak tahu mana arah kiblatnya, bisa kita manfaatkan alat-alat yang semisal ini. Nah, artinya boleh seperti itu. Nah, kalau belum ada alat-alat semisal HP untuk menentukan kiblat yang ada, kan dulu orang biasa pakai kompas. Atau kalau tidak, biasa menggunakan ilmu perbintangan. Itu semuanya boleh, itu semuanya adalah wasilah, perantara-perantara untuk kita mengetahui kiblat, perkara yang tidak dilarang dalam syariat. Kemudian Yang kedua adalah terkait dengan menghadapkan wajah tatkala sholat. Jadi benar yang disampaikan Bapak tadi, sholat itu menghadapnya harap hanya ke arah depan atau hanya ke arah tempat sujud saja. Tidak boleh ke kanan, ke kiri, dan tidak boleh ke atas. Tidak boleh kita mengarahkan pandangan kita ke atas. Ada larangan Nabi alaihi salatu wassalam dari menghadap ke arah ke kanan dan ke kiri tatkala sholat, apalagi menghadap ke atas. Sampai-sampai ancamannya itu keras kalau menghadap ke atas. Mereka akan terus mengangkat pandangan mereka ke atas tatkala sholat, atau pandangan-pandangan mereka akan dicabut. Itu makna hadisnya seperti itu. Secara tekstualnya saya lupa. Tapi intinya tatkala sholat itu arah kita menghadap adalah menghadap ke arah kiblat, artinya pandangan kita lurus ke depan, atau kita menghadap ke tempat sujud kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab.